Muarek hanjelu anjing waka buru-buru minta akan teueh nyengetan ulah arek luluasan urang dipisahan anjin ulah waka punung budak butuh kene indung ulah rek maka percaya akan boga anu ngorang mana buktina bisika dulu akhirna daripada kaciksa lebih hade jadi duda hirup nanang tunggara ngahiki sara jadi kudu bisa jeng